Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 52. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, najis aini dan najis hukmi. Bab pada menyatakan najis aini dan najis hukmi. Apa makna najis aini dan hukmi? Najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirim, bentuk yang dapat dilihat atau yang mempunyai sifat yang zahir seperti warna atau bau, seperti tahi, air kencing atau darah. Najis hukmi pula ialah semua najis yang telah kering dan kesan-kesannya najis telah hilang. Dengan kata lain, kesan warna atau bau najis tersebut tidak ada lagi. Contohnya baju yang terkena air kencing, kemudian ia kering dan tidak zahir lagi kesannya. Najis aini ni najis yang kita boleh lihat, kita boleh jamah, kita boleh hidu baunya, kita boleh rasa lagi. Umpamanya tai ayam nampak. Ha, stokor duduk atas tangga. Dipanggil najis ain lah. Juzuk dia tu. Tubuh dia tu ada lagi. Ha, zat dia tu ada lagi. Rupa dia tu ada lagi. Ha, ni yang panggil najis aini. Ha. Najis hukmi ni tak ada rupa dah, tapi najis. Seperti air kencing yang telah kering di atas papan, latar papan. Umpamanya anak kita kencing di atas latar depan muka pintu. Ha? Latar papan latar. Kencing kita pun nak derah nak masuk kerja pejabat, tak masuk lagi. Kita balik karang pukul 5 petang, kita buka pintu, tak nampak rupa dah. Papan semata-mata kering garing dan tidak ada lagi orang basuh. Itu panggil najis hukmi. Ha, faham tak? Nah, ini hukum najis. Rupa tak ada, tiung tak bau dah. Najis hukmi. Nah. Dan benda beza, bezanya cara basuh dia. Lain-lain cara basuh. Baik. Najis mughallazah, najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Najis mughallazah berat ialah najis anjing dan babi. Jadi najis hak sama-sama dah kita dengar ni. Ni ulangan je. Nah, kita sama-sama duduk mengaji fardu ain ni, dan bagi orang yang baru belajar mungkin kali pertama dengar najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis mughallazah najis yang berat. Ghalizun najis yang berat. Ghalzun keberatan. Sebab apa dia panggil mughallazah? Mughallazah ni maknanya yang diberatkan. Kalau terjemah Melayu, suatu yang diberatkan. Berat ke mana? Diberatkan cara basuh. Sapa kena 7 kali. Ha, tu yang diberatkan. Baik, dalil menunjukkan bahawa najis anjing dan babi adalah najis berat ialah kerana tidak memadai membasuhnya sebanyak 1 kali air seperti mana najis-najis yang lain. Jadi orang lain, najis lain basuh sekali. Najis dia kena basuh 7 kali. Berat ni ha. Mughallazah ni Arab kata. Dah. Ha. isim maf'ul kalau orang mengaji ilmu ilmu sarf, mughallaza. Daripada fa'ala ghallaza, mughallaza. Dan yang diberatkan, suatu yang diberatkan. Bahkan mestilah dibasuh dengan 7 kali. Salah satu basuhannya ialah dengan air tanah. sebagaimana dalam hadis yang lalu, iaitu hadis berkenaan dengan anjing menjilat bekas air. Kita dengar sama ada hadis tentang ini. Tentang anjing jilat air. Umpamanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a." Bila menjilat seekor anjing di dalam air beldi kamu, hendaklah kamu basuh beldi itu 7 kali. Ulahuna biturab. Yang pertamanya daripada 7 dengan air tanah. Maksud air tanah, air keruh dengan sebab bercampur tanah. Bukan air atas tanah. Kalau air atas tanah belum tentu keruh. Umpamanya hujan yang lebat. Nah, di depan rumah kita tu naik air. Nah, dan ataupun lopok-lopok air di atas tanah. Umpama tanah tu hok jenis lekok ke dia jadi lopok air. Nah, atas tanah. Air jernih. Kita ambil hok jernih tu. Tak jadi air tanah. Nampak? Dia kena air yang keruh dengan sebab bercampur tanah. Faham? Sama ada jadi dengan sendiri seperti lopok tu, tanah dia serap dalam air hujan menjadi keruh, atau kita buat sendiri. Kita ambil seluk stokor tanah, wak naik buh dalam ledi, kucar jadi keruh. Maka jadi air tanah juga. Mana-manalah asal air yang campur tanah. Setakat mana sah apabila nampak keruh daripada biasa. Maka telah pun bernama air tanah. Bukan siapa menjadi seluk, tak. Keruh je, maka sah tak lah. Kalau kita ubur tanah tu sedikit, tak keruh. Ataupun hawa-hawa saja. Orang tak panggil air tanah lagi. Tak. Ha? Biar keruh benar, maka hilang nama air mutlak, nama air tanah. Ha. Nah. Babi dikiaskan kepada anjing dari segi najisnya, kerana babi lebih buruk keadaan daripada anjing. Babi tak sebut dalam hadis suai basuh 7 kali. Cuma ulama, jumhur ulama mengkiaskan anjing ini dengan babi ini dengan anjing. Maka kata mereka itu, maka apabila anjing itu kotor dah 7 kali kena basuh, maka babi ini masuk ke dalam yang lebih utama lagi kena basuh. Kerana perangai dan keadaan fizikal babi itu lebih keji daripada anjing. Lebih kotor makan minumnya, cara duduk, cara berjalannya, tempat tidurnya, cara menikahnya, beranak bininya kotor daripada anjing lagi. Maka 7 kali juga. Maka dimasukkan babi standing dengan anjing sebagai najis mughallazah. Jadi apa jua yang datang daripada 2 jenis haiwan mughallazah ini, basuhannya adalah 7 kali. Kita sebut sama kalau kering lah, tak lekat apa-apa, tak wajib basuh sesuatu. Umpama babi tu kering. Kita pegang babi tu tak lekat di tangan. Tangan kita pun kering. Contohlah. Dia yang kata kena basuh tangan 7 kali ni, kena basuh rumah kita, kena basuh dinding rumah, latar kita bila ada kesan. Seperti air kencing babi, air kencing anjing, tahi babi, tahi anjing. Tak, ataupun darah dia menitik, air dia menitik. Tapi kalau dia tidur di atas latar, dia bangun tak ada selar, tak ada satu benda pun yang lekat pada latar, nak, maka tidak wajib basuh sesuatu pun. Sebab dia lekat. Nak lekat, dia tak lekat nak basuh apa. Kalau najis berat sekalipun, dia kena ada najis dulu situ. Bila tidak ada berlaku perpindahan, umpamanya lekat sesuatu, maka tidak ada kedatangan, hukum wajib basuh. Dia jalan-jalan-jalan tengok, comel anak babi. Merah nyala. Tak, dia pun ambil dukung. Umpamanya. Dia kira pasti berahi ke binatang. Tak, lambung aung cak. Dia lepas mula. Tak, tak lekat benda di baju. Sah jadi tu imam. Dia kata, fekoh tu. Nah, tak lekat sesuatu. Tapi orang dah suruh buat gitu. Tak. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Ringan. Najis yang paling ringan, mukhaffafah. Mughallazah diberatkan, mukhaffafah direngankan dia. Daripada khafif, iaitu yang ringan. Mukhaffafah, sesuatu yang direngankan. Rengan lagu mana? Direngankan cara basuh. Itu maksudnya. Direngankan cara basuh. Apa benda najis mukhaffafah? Jadi bila sebut mukhaffafah kita faham dah. Eh? Ha, najis. Ha, mukhaffafah. Nah, ha. Bukan aurat mukhaffafah. Macam astara jebong. Ha, dia kata perempuan ada aurat mukhaffafah lah pula. Ha? Ialah air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali susu manusia sahaja. Dalil menunjukkan bahawa air kencing tersebut adalah najis ringan. Ialah ia memadai untuk membersihkannya dengan hanya merenjiskan air, maksudnya air mutlak, ke atasnya, ke atas najis. Renjisan air tersebut tidaklah meratai semua tempat najis walaupun tanpa mengalirkannya air. Al-Bukhari dan Muslim serta lain meriwayatkan daripada Ummu Qis binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at'am ila Rasulillah sallam fabala 'ala saubihi fad'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Beliau menemui Rasulullah sallam dengan membawa anak laki-laki kecil yang tidak makan apa-apa makanan. Lalu anak tersebut kencing di atas baju baginda. Baginda menyuruh supaya didatangkan air lalu merenjis-renjiskannya tanpa membasuhnya, yakni tanpa mengalirkan air. Tak payah air mengalir. Jadi najis mukhaffafah cara basuhnya adalah lebih mudah dan lebih ringan. Iaitu kita buang dulu juzuk najis itu. Ia ini air kencing dia. Dia kencing atas papan latar. Nah, kita pun ambil kain, kita pun pindahkan. Kita kesak, kita letak kain buruk atas air kencing dia tu. Dan air kencing tu lekat di kain. Kita pun alih kain, tinggal basahan ni saja, lembak-lembak tu pada latar. Memang dah hilang pasal guna kain. Tak. Umpamanya lembak tu besar pinggang. Maka cara basuhnya, bila hilang dah air hak mengalir tu, tak ada air kecil tu, kita ambil dengan kain dah, tinggal bekasnya sahaja, kita renjihlah dengan air bersih, biar rata besar pinggang tu. Renjih biar rata. Bila renjih lagu tu, sah dah lah, tak payah jiruh dengan air mengalir. Nah. Nah, tu pada latar, pada pakaian. Nah. Anak kita ni mari kecil, di ujung kain pelekat kita. Tak. Ha, kita dengar berdiri. Ha, tunggu masuk waktu. Mari anak. Cing. Nah, ha, umur setahun setengah biasa. Ha, biasalah budak-budak. Jangan marah dia. dia buka luar. Cing. Ujung kain kita. Nak marah benda setahun setengah. Lain cakap tanang. Mari. Buka. Cing. Kita terajang. Biasa guling tanah. Ha. Dah uti bahasa punya budak. Tak. Ha. Jadi kain. Ujung kain kita tu basah berjeruk. Ha. Faham tak? Air kencing dia tu banyak. Nah, kita pun berat gitu. Dia pun luruh atas latar. Luruh lah. Tak usah kira latar, kira sini. Lembak saja tinggal. Maka ambil air yang bersih, celup tangan, renjih. Biar rata. Lepas tu akad takbir semayang. Faham? Ha, itu mana ringan. Nah, kalau kena dengan percikan-percikan air, maka kita buat dengan nyembur baju tu, cek, rata, soft saja. Tak, sah tu bukan kena basuh mula, boleh semayang seluruh dah. Nah. Sebut hak renji. Basuh baju ni, yang benda ni, gosok baju ni, kita teringatlah cerita. Teringat mak. Di pondok Kerasok. Kerasok di Lek Tani tu lah. Selatan Thai ni. Bukan Kersik. Kersik masjid Kersik. Ni pondok Kerasok. Tak apa tani ni belah-belah bawah ni. Kat Sipang Rakok. Naratiwa, Palah masuk kiri. Rakok naik motor tu, naik kereta sewa sikit. Pondok Kerasok. Kat pada air tu. Jadi wirik subuh dia panjanglah sikit. Lepas wirik tu dia ada ngaji pula. Dia wirik subuh tu. Dah wirik subuh. Tak. Kamal ngatuk mata. Nak manallah, manallah. Ada hak tak bunyi dah kerah. Ramai 3-4 orang. Tubiklah askor. Cek-cek. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Hak tu guru tugas dah. Dia pegang tangan dia seseorang hak buat gosok baju nyembui. Dia kata nak gosok baju benda pula. Lepas ni dia ada hak pakai pecek itu kan? Ha? Pecek. Rupanya dia jalan ke depan sok. Hak mana tidur sembuh tang muka. Mana? Ah, dia cerita betul. Kan kita tanya orang ngaji kasok. Nah, jadi kita pun eh. Ha. Sukalah tapi tak boleh nak suka ha ha ha gitu tengah wirid. Ha, ha. Jadi awak kena sembuh bila kena ha, jaga jaga wirid. Subhanallah, subhanallah. Dia tak kesak muka tu berjeruk gitulah. Dah. Ha, jadi bukan seorang sebab sesah tu 5-6 orang. Sesah 5-6 orang. Tak. Ha. 2-3 sah. Tak umpamanya. Ha. Disebut. Dah lima marah pasal tugas dia tu. Kalau sini bocahnya ni. Ngamu tadi sembuh kau. Apa tak apa. Ha. Ha. Tak. Tak. Nampak kan ni salah dia. Dah. Ha. Disebut. Dia tengok tu. Mula dia tengok. Dia tunggu sekejap. Baik juga budak tu bukan sembuh lalu. Dia tengok kejang. Kejang tu pasal kita ada juga kejang wirik. Niat pasal kejang sungguh. Dia pun tengok balik. Betul balik. Cing, cing. 3 kali. Dia bilang 1, 2, 3. Jeruk ni muka. Ha. Tak bagus gitu. Nah. Ha. Bangun lah. Nah. Ha. Sebelah sebelum kita tu tidur. Nah. Jadi kita pun nak gerak kedok. Nak gerak kedok. Dan gerak ini marah pula tukang sembuh marah. Nah. Ha. Jadi tak gerak lah. Dah gerak nak tengok pun ni. Nih. Ha. Siapa betul-betul depan dia, dia pun bangun dulu. Dah balik wirid. Dah. Dan dia nasib baik. Nih. Kita tetek jahat nak bergerak. Nah. Ha. Jadi sudah wirid baca doa, keluar. Wirid, wirid kita boleh tengok ah ha. Bila hak keluar tu, banyak hak basah tekak ni. Air jeruk di kepala baju. Ha. Ha. Ni tidur, ni tidur, ni tidur. Nih. Ha. Itu cerita dia. Baik. Itu gitulah cara basuh atas lata, atas pujur sekalipun, atas piyoh. Dah, gitulah cara dia. Ha, atas rebang, atas kana, genji. Tapi buang dululah. Hak berjeruk-jeruk tu buang dulu. Umpamanya dia takung air atas lata, lata tikau ketok, ataupun ha, atas min, kita ambil dengan kain tu. Siap, kita ambil dengan kain, tinggal kesang saja, genji. Tak ada masalah dah. Kalau atas kapek, biasanya dia dah, dah takung dia resak masuk dalam, ha, genji tu. Dia pakai genji tu. Ha. Tapi syarat dia kata, air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tak makan kecuali susu sahaja. Ingat tu. Nah. Pertama syarat dia, air kencing. Yang kedua, kanak-kanak laki-laki. Yang ketiga, tak sampai 2 tahun. Yang keempat, minum susu mak sahaja. Jadi, 4 syarat. Kalau nafi 1 syarat, jadilah najis itu mutawassithah, wajib basuh air lalu. Syarat yang pertama, air kencing kanak-kanak laki-laki. Kalau tahrik dia, tak boleh. Mesti basuh. Bak air kencing sahaja. Ha? Ini air kencing sahaja. Ha? Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, yursalu min baulil jariyah, wa yurashu min baulil gulam, au kama qala. Dibasuh akan ha, daripada air kencing kanak-kanak perempuan, direnjis ha, daripada kencing kanak-kanak laki-laki. Nah, dalil ni saat ni lah. Satu hari Nabi sedang duduk-duduk, maka datanglah ha, seorang perempuan Ummu Qis binti Mihsan radhiyallahu anha, dibawa anak laki-laki. Bila Nabi SAW tengok ada budak atas dukung mitok selalu nak nak kepo nak riba. Ha, memanglah Rasulullah ni dia memang ha, sifatnya yang paling mulia. Sehingga budak-budak Ibrahi juga. Tak usah kata orang tu. Tak. Budak-budak pun yang main. Kita tak layan budak-budak. Tak. Ha. Budak-budak mereka. Hei, main tu. Ha. Macam dayuk. Ha. Tak lari budak-budak. Tak. Ni panggil mari riba. Sebab apa? Rasulullah. Main dengan budak-budak. Tak. Kita tak usah anak-anak kita tak riba. Tak. Ha. Mereka terpegang kat store. Buang-buangnya banyak kerja. Ha. Ah, masih sibuknya. Dah dah besar, cakap tanang dah nak riba lah. Kita riba yang terajang menyembang kita. Tak. Dah berasa takut berasa Allah. Dah dah nak riba nak aku nak dukung. Dah dah besar. Tak cakap tampak. Saya ambil dukung. Ni terajang saya eh tadi. Tak. Apa nak main dukung-dukung cakap tampak. Mana kasih sayang Rasulullah SAW sampai budak-budak Dan kita beritahu itu satu hadis, satu ketua kaum datang melawat Rasulullah SAW. Rasulullah ni tengah cium pipi budak-budak cik. Dia tengok budak-budak cium. Tengok budak-budak cium pipi. Tak? Kata ketua kaum tu, budak-budak cik cium tak? Kata ke Nabi. Nabi kata, mu tak ada sifat rahmat. Tak ada sifat kasihan, kasih sayang. Tak? Nabi tegur lagu tu. Nah? Ambil buat tak riba. Tak? Betul. Ada pahala bermain dengan budak-budak. Menjatuhkan rasa suka kepada hati budak-budak juga ada fadilat. Bukan rasa dua je. Sebab dia insan. Maka bila insan ni, manusia makhluk ni, kita ada sifat insan. Yang cara baik ni dengan budak-budak. Riba, dukung, lambung. Bukan tak lah, gurang dengan dia. Tak? Biar dia suka. Itu. Kalau dulu main lambung anda. Ini tak ada lah. Sibuk. Mok sibuk, pok sibuk. Nah, dulu lambung aung, cak, sambung. Tahu? Aung, cak, sambung. Mok lambung aung, tebal. Tahu? Ramah nak pergi sambung. Lepor boleh. Syarat yang pertama, aicin kanak-kanak. Kalau tahi kanak-kanak laki-laki, tak masuk. Mukhafafah. Syarat yang kedua, iaitulah laki-laki. Kalau aicin kanak-kanak perempuan, mutawassithah. Walau baru beranak. Kalau bau beranak. Bau beranak lagi. Cing dah. Cing. Mutawassithah. Pasal? Perempuan. Daripada ni, ulama kata perempuan tak boleh jadi pemimpin. Pasal air kecing dia, hacing. Faham? Keras. Kena basuh, tidak boleh renjih. Yang boleh jadi pemimpin, air kecingnya jenis renjih. Faham? Pada ar-rijal, kau orang pun nak ada nisab ni. Hikmat ulama istimbat belaka, dia gali habis. Nah, pasal apa lebih kau laki-laki ni dalam memimpin? Siapa dia hak ni jadi sahabat apa? Yang boleh jadi pemimpin besar ialah yang air kecil ni masa kanak-kanak tidak wajib masuk. Apa wajib masuk? Nak jadi menteri lagu ni tak boleh. Nah. Pasal apa kata setengah ulama wajib masuk? Kerana keras keadaan kencing perempuan. Dia keras. Kalau mozek lebih. Faham? Jangan main ni sungguh. Kata ulama, tapi dia tak katalah mozek tu kita tambah. Tapi dia kata keras. Faham? Nah, dan baunya lebih busuk lah daripada kecing budak laki-laki. Tak tahu lah. Dia bukan kata ke opuan, bukan opuan sini, opuan lain. Nah. Kemudian lagi syarat belum genap 2 tahun. Kalau genap dah 2 tahun, hari ni hari jadi dia, hari jadi yang kedua 2 tahun. Dia pun kecil ya? Laki-laki. Mutawassithah. Nah, kemarin tak lagi. Tak cukup sehari lagi nak genap 2 tahun. Kemarin mukhaffafah, hari ni mutawassithah. Tak? Jadi, hari ni sambut hari jadi yang kedua budak ni, selamat tinggal mukhaffafah. Goodbye mukhaffafah. Tak ada lah. Jadi mutawassithah. Tak? Nah, itu. Ada hikmah yang kita dapat ketahui dan ada hikmah yang tersembunyi rahsianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada suatu perkara yang berlaku di dalam alam ini yang sunyi daripada hikmah. Nah, dan faedah-faedah. 2 tahun ini dengan tahun Qamariyah, bukan dengan tahun Syamsiah. Nah, tahun Qamariyah. Maknanya bulan Islam, nah. Bukan bulan apa benda ni? Masihi. Bukan Masihi. Dengan lepas tu kita tanda anak kita. Bila lahir, kita kena tahu tarikh dia di dalam hijrah. Ingat tu. Tulis di surat beranak. Depan tu hak daftar pejabat tulis. Belakang tu kita ambil pen kita tulis. Nak? Boleh tulis. Buat nanda. Jadi senang surat beranak ni. Nak? Tak ada masalah. Tulis lalu. Sebab kita nak tahu dia tahun Qamariyah kat lagi, tahun haid 9 tahun, tahun baligh 15 tahun. Nak? Tahun bertukar mukhaffafah menjadi mutawassithah 2 tahun. Nak umpamanya. Jadi dengan kiraan tahun hijrah. Nah. Tandalah. Nah. Siapa yang tak tahu boleh tukar. Sekarang ni banyak kalau kita pergi jumpa dengan di pejabat agama dia boleh. Ada pegawai ni yang boleh tolong tukar. Nak, kita beri tarikh. Tarikh tak sah tarikh anak kita, tarikh kita boleh. Hak beranak zaman kapak Ohor gitu. Tak. Hak beranak zaman Jepun lagi kalau kita pergi, kita minta tolong tukar, saya nak tahu tarikh saya ni. Tak, kepada tarikh Islam. Boleh tukar. Menggunakan kiraan falak. Tak, dia ada cara kira. Itu syarat yang ketiga, belum genap 2 tahun. dan tidak makan kecuali susu manusia saja. Dia kalau dah, walaupun belum sampai 2 tahun, walaupun kanak-kanak tu laki-laki, walaupun air kencing, tetapi kalau tidak lagi minum susu, tapi makan makanan lain dah, makan nestung dah, tidak jadi mukhafafah. Nah, ha, tak boleh. Dia kena susu manusia sahaja. Dia ngopek sahaja. Dah. Kalau makan benda lain dah, walaupun umur 2 hari. 2 hari je. Tapi makan nasi goreng, pamperik pagi-pagi. Faham tu? Pinggang bujur, tetang budak. Nah. Tang karang pula, tom yang, sutung. Nah. Suak kanuk. Dah. Nah. Tak jadi lah. Dia kena minum susu saja. Jadi rengang. Tak. Nah. Ha? Maka jadi mukhafafah. Nah, masuk benda lain. Melainkan dia masuk makanan lain itu bukan atas jalan mengenyangkan. Main-main sahaja. Tak. Ah, umpamanya dia ngopek lagi umur 6 bulan kakak jarang-jarang sekali bu dalam mulut mami. Biskut jagung bulan mulut. Ah, ha? Hak tu tak panggil makanan lah. Makanan tu main-main. Neh, itu lain tu. Ha. Dia kena ngopek dengan kopek manusia. Sekalipun bukan mak dia, seperti ibu susu. Ha, masih lagi bernama mukhafafah. Ataupun dia ngopek dengan mak dia. Tapi tak kopek lah cara langsung. Nah, ha, iaitu dengan letak dalam botol. Nah, ha, hukum mukhafafah lagi. Macam ni kan, orang puan kerja jabat, sibuklah. Takkan nak ngopek anak tak dah nak tinggal dekat nursery. Dia pang lah pagi-pagi belum pergi jabat. Dengan pon ikan. Ada jual ni kan kedai. Dia bawa dalam botol 2-3-4 botol, taruhlah peti. Nak, ha, nak minum susu tu juga, susu mak. Tak ada masalah. Jadi masih lagi mukhafafah. Nak, ha. Air masak tak apa. Ha. Air masak tak apa. Ha. Dia bukan makanan. Air masak ni menghilangkan dahaga. Dah. Ha. Jangan air yang berupa makanan. Dah. Ha. Ha? Susu lembu. Tak jadilah. Nah, jadi mutawassithah. Kata setengah ulama tak jadi. Dia nak susu manusia. Nah, sekalipun bubu dalam botol. Nah, ha, dia kena ataupun dikerahkan susu tu, dibuat dadih. Ah, ha, susu mak dia perah, tapi dibuat dadih. Nah, ha, hukum mukhaffafah lagi. Atau dia bola rajuk, ha, dia jeruk bola peti, aiskrim susu. Ha, hukumnya mukhaffafah lagi. Ha. Dia tak mesti carak cair, carak susu. Nah, ha, tapi kalau capur benda lain tak jadi. Umpama dia pergi buat kuih. Ha, dia uli tepung, dia buat telur. Ha, lepas tu dia capur dengan susu mak dia. Ha, tak pakai susu awal lembu. Ha, bubuh susu mak dia. Eh, tak jadi kerana banyak benda lain. Habis cerita buat tu. Ha, jadi faham lah. Syarat yang pertama air kencing. Syarat yang kedua kanak-kanak laki-laki. Syarat yang ketiga belum genap 2 tahun qomariyah. Syarat yang keempat mestilah belum lagi makan makanan lain. Melainkan susu mak dia sahaja. Ha. Habis masalah kena lah. Yang ketiga, najis mutawassithah, pertengahan. Eh? Ha. Pertengahan, wusta, mana pertengahan. Mutawassithah, dengan pok. Iaitu najis lain anjing dan babi, serta air kencing kanak laki-laki yang tidak makan kecuali susu manusia. Maknanya najis mutawassithah, lain pada mughallazah, lain pada mukhaffafah. Itulah mutawassithah. Inilah kumpulan najis yang paling banyak. Ha? Air kecing orang dewasa, tahi budak laki-laki, air kecing budak-budak perempuan. Tak, darah, nanah, mutah, segalanya. Tak, air kecing binatang, tahi binatang, lain pada mughallazah, lain pada mukhaffafah tadi, mutawassithah. Bapa dipanggil sepertengahan atau sederhana, kerana sederhana cara basuhnya, tak berat sangat, macam anjing, macam babi 7 kali, tak rengang sangat, macam mukhaffafah, siapa percik pun tak pedah. Itu maknanya mukhaffafah yang direngangkan akan dia. Yang ketiga ni najis mutawassithah ni lah. Contoh air kencing manusia. Ha? Air kencing manusia. Nampak? Air kencing manusia. Ha. Air kencing tu. Air kencing tu najis. Ha. Dia tak kait dengan basuh. Dia tak mudah. Dia tak mesti kencing tu basuh. Nak? Ha. Ada kala kencing tak basuh. Tak wajib basuh kencing. Ha? Ha. Sos mayang tak basuh kencing. Mana? Air kencing dia tu tidak basuh. Keras. Seperti air kencing dia bertukar menjadi kerah, menjadi batu. Orang panggil batu karang. Nak, dia berasa nak kencing. Nak, nak kencing, nak tubik kencing. Tubik batu karang. Keting bunyi. Tak kata lah makut jamak. Tak. Dia tengok mucur pistol kering-kering. Umpamanya. Tak wajib basuh. Semayang sah. Tapi kena ambil wuduk dulu. Faham? Pasal batal wuduk. Batal wuduk ni. Bi khuruji syai'in min sabilain ni. Dengan keluar suatu daripada dubur dan kubun. Nah, jadi keluar tu membatalkan wuduk tapi tak wajib basuh. Nah. Sama-sama dah sebut takut dah ingat. Nah. Dahi haiwan, tahi burung, tahi lembu. Dan darah. Dan darah. Melainkan darah orang mati syahid dan darah para nabi, mengikut setengah pendapat ulama. Dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya direnjiskan air ke atasnya dan taklah sampai wajib basuh berulang-ulang kali. Sekiranya disebut boleh dihilangkan hanya dengan sekali basuhan. Kalau sekali jiru tangga, maka sekali itu sudah memadai. Kepala air itu membawa lari najis, ekor air itu meninggal membersihkan kesan-kesan yang tinggal. Jadi sekali jiru seluruh boleh dah kalau najis itu ringan. Tak, umpama air kecing orang dewasa, 2-3 titik je. Tak, jatuh talatak, kita pun ambil air sekolah, kita buat itu. Seruh. Seruh tu, hak depan tu, dia tolak najis. Dia buang juzuk air dia tu. Hak belakang ekor, dia bilah. Sah dah lagu tu. Dah? Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an katanya, iza tabarraza lihajatihi ataituhu bima'in fayaksilu bih. Bila Nabi SAW keluar ke kawasan lapang untuk menunaikan hajat ni membuang air, aku datangkan kepada Nabi air. Lalu baginda membasuh dengannya. Nabi guna air. Nah, jadi Nabi basuh menunjukkan air kencing lain pada kanak laki-laki tadi, kena basuh. Sama macam air kencing badui. Badawi yang kencing dalam masjid. Faham? Aku adalah seorang yang selalu buang air mazi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Cerita Sayyidina Ali, aku seorang yang selalu keluar air mazi. Sayyidina Ali ni, dia banyak air mazi. Dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia malu nak tanya. Aku menyuruh Miqdad bin Aswad menanyakannya, lalu dia bertanya. Baginda sallallahu menjawab padanya, dikenakan wudu. Fihil wudu. Kena ambil wudu. Maknanya batal wudu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata, aku ni kerek ada air mazi keluar pada kemaluan. Nak tanya hukum, maka masih zaman hayat Rasulullah, orang tanya orang lain dah. Orang tanya Rasulullah. Jadi dia nak tanya Rasulullah sendiri, malu. Pasal dia sahabat Nabi SAW. Tak, yang rapat. Tak, memang tak. Kadang-kadang kita nak tanya, malu kita guna perantaraan orang lain. Rapat sangat, malu nak tanya. Tak. Kadang-kadang dia buat soalan kawan saya. Padahal mudah. Nah. Tak ada masalah lah. Tapi kalau sebenarnya tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Tapi dia ni mungkin kerana terlampau segan dengan Rasulullah. Kita hormati keputusan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang segan nak tanya dan dia tidak diam. Bukan dicela, kerana dia tidak diam, dia mengutus utusan iaitu Miqdad bin Aswad tanya. Miqdad yang nak tanya. Miqdad pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan kita dia ada air mazi, mana hukum? Dia tak kabur lah. Natu Nabi lagi Sayyidina Ali ni, natu Nabi. Segang lah tak dengan ayah tok tua. Tengok dia ada adab segang. Ni dengan tok tua tak. Kejar tok tua suruh tubik bilik air. Gerah kan pak, Sayyidina Ali junung pula air. Tok tua dia tak, tengah duk gonyoh. Tok tua kata, kita junung kau. Hati kau lu. Macam-macam ni. Tapi dak nak berdosa. Cuma dak segang. Tak ada salah dak segang. Nak, nak ni segang ni. Ayah tok tua sahabat Nabi. Sahabat rapat. Nak. Padanya dikenakan wuduk. Jadi pergi jawab Miqdad bin Aswad, pergi jawab kepada Sayyidina Ali, Nabi jawab kena wuduk. Daripada ini dah ulama-ulama mengatakan wazi kena wuduk. Keluar mazi kena wuduk. Tak payah mandi. Tak payah mandi. Menurut riwayat Muslim, dia hendaklah membasuh kemaluannya dan berwuduk. Dalam hadis yang lain, basuh kemaluan menunjukkan najis. Ini dalil kita nak. Ini dalil. Dan berwuduk itu menunjukkan batal wuduk. Sebab ada batal wuduk, tidak najis. Ada najis, tak batal wuduk. Dia gitu. Ada najis, batal wuduk. Ada wuduk, tak najis. Macam sana lah. Kalau keluar air kecil yang kering, menjadi batu, batu karang. Tak batal wuduk. Batal wuduk. Tetapi tak wajib basuh. Dia tak wajib basuh tu. Kalau benda yang keras, kita berok keluar butir asam jawa. Tidak najis. Tapi batal wuduk. Ini contoh. Itu benda-benda yang nadir lah. Jarang berlaku. Tapi tidak mustahil. Air mazi ialah cecair berwarna kuning kejernihan. Dia jernih. Biasanya ia keluar ketika syahwat sedang memuncak. Tapi bukan hujung syahwat lah. Bukan klimak. Dia permulaan. Rasa keinginan tu, rasa syahwat, dia mukaddimah dia panggil. Dia keluar. Dia panggil mazi. Dia tak macam mani dia pekat dan kasar. Mazi ni dia jernih dan licin. Jernih dan licin. Dia macam pelincir lah. Dia macam pelincir. Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya Nabi SAW pergi ke tanah yang rendah untuk membuang air. Kemudian baginda menyuruh aku memberinya 3 biji batu. Aku mendapati 2 biji batu saja dan aku mencari yang ketiga. Tetapi tidak mendapatinya. Lalu aku mengambil tahi binatang yang kering. Dan aku bawa kepada baginda. Baginda telah mengambil 2 batu tersebut dan mencampak tahi binatang itu. Dia berkata, ini adalah najis. Hadza riqsun. Satu hari Nabi kata, nak berasa nak kecing, tolong cari batu lah. Air tak ada. Bila air tak ada, boleh guna batu. Untuk kesat kecing, kesat berok. Maka, apa benda ni? Sahabat Abdullah bin Mas'ud pun cari. Dia jumpa batu di hotel, tahi uta kering setokong. Dia kira ingat ke boleh. Nak? Batu di hotel. Lepas tu, orang suti lagi, tahi uta kering. Nabi ambil batu tu, 2 butir. Dan air tahi uta kering tu, Nabi kata, ini tak boleh. Hadza riqsun, ini adalah najis. Najis tak boleh guna nak buat bersih daripada najis. Tak? Nabi lepo. Cari batu lain lah maksudnya. Jadi menunjukkan tahi binatang najis. Tak? Tahi binatang. Tahi unta. Dalam hal ini cerita, tahi unta. Sebab dia nak beristinja. Kalau tak ada air, boleh menggunakan 3 biji batu. Kalau ada air, boleh tak jimat nak guna batu? Boleh ke tak? Kena basuh pulau. Kalau tak basuh? Tak boleh lah. Pelajar baik tu. Dia kalau ada air sekalipun boleh guna batu. Tak boleh guna air. Tapi mengikut syarat dia. Tidak wajib menggunakan air. Kalau tak mahu guna air, boleh menggunakan batu. 3 biji. Atau 3 kali sapuan dengan kain ataupun daun kering yang akan sapa bak dia. Ini bukan wajib. Cuma sunat memilih air meninggalkan batu. Sunat saja, tak wajib. Maknanya kalau kita masuk di dalam tandas. Dalam tandas tu dia ada 2. Baik air satu, satu lagi tisu tandas. Maka kita tak mau guna air. Pasal ekong kuat. Kita guna tisu tandas. Kita pun kesak lah. 3 kali kesak, tak ada kesan dah tinggal. Maka boleh kita mengerjakan sembahyang. Dia gitu. Bukan wajib. Mesti tak ada air, barulah boleh guna batu. Tak macam tayamum. Dia kena tak ada air dulu, baru sah tayamum. Ataupun ada air, tak boleh nak guna dah kerana sakit, baru boleh tayamum. Batu dengan air, boleh membuat pilihan. Pilihan yang paling afdal, air. Dia gitu. Kalau batu 3 butir atau sebutir yang banyak bucu dia. Sebutir boleh macam batu bepang. Awak rumah. Berapa muka dia? Pak guana. Dia kotrek guana gitu. 6. Kotrek tu dia tanya. 6 muka. 6 muka tu 3 padang dah. Muka dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebutir batu bepang boleh dah lah. Nak pergi kecing dalam rok. Mula-mula lepas pada kecing tu, tolak dulu. Tolak bawah spitul ni. Jangan kat ni. Jadi pesan lain bawah ni. Faham? Dia pun tubik hak ekor-ekor dia. Daripada batang pahit. Lepas tu baru kesat. 1. 2. 3. Faham? 3. Kalau 2 cuci dah, Wajib juga tiga. Tiga nak cuci lagi. Tak, pasal lubang luar. Bahang kuk ni pula. Kau tadi tak lidah. Ataupun satu muka. Satu muka sekeping batu temikau atap rumah. Tapi banyak tempat boleh buat lidah bercapu. Kat ni satu, dua, tiga boleh tak? Nah, tu istihad daripada ulama. Asal zaman Nabi tiga utih batu. Nah. Ada orang liwat juga. Nah, beti nak pergi tengok bola, beti dah larok. Nah. Bila king dulu dok datang cari batu suruh kawan pergi cari. Kawan ni buat mari suti. Mana? Dia tu kan tiga tu dua utih. Ha. Jadi gurah lah gutung. Ah kan ni? Macam-macam itu kan. Nah, kena ke dia tu. Nano kawan ni. Macam-macam je gurah. Nah, gurah gitu tak ada masalah lah. Nah, dengan hukum-hukum Allah jangan gurah. Nah. Malik-malik ada. Kawan tu kita juga, kita juga mana. Baik, hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa semua perkara yang disebut adalah najis. Begitu juga benda-benda yang lain yang tidak disebutkan di sini. Kiyah dengan perkara-perkara tersebutlah. Jadi, bila sebut tahi uta, Nabi kata hadza riksu, maka tahi kubah, tahi lembu, tahi kuda, tahi ima, habis lah najis. Takkan Nabi nak bilang se. Tak, panjang jela pula. Cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis mukallazah, najis anjing dan babi ialah basuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya dicampur dengan tanah. Sama ada pada najis tersebut, najis aini atau hukmi. Sama ada ia terkena pada pakaian, badan atau tempat. Jadi, najis mukallazah, badan ke, kena ke tempat ke, hukmi ke, aini ke, 7 kali basuh. 6 kali air suci, sekali air keruh campur dengan tanah. Kalau air keruh ni, air tanah ni nak bahan mula-mula boleh. Nombor 2 boleh. Nombor 4 boleh. Nombor 7 boleh belaka. Cuma, yang paling afdal, nombor 1 tu air tanah. Tapi nak mulakan basuhan yang pertama daripada 7, buang juzuk air dia tu dulu. Biar tinggal kesangnya saja. Tak? Barulah kita lalukan air. Kalau najis, moral lazah tu di atas tanah, tak? Maka tak payah jiruh air tanah. Jiruh air bersih, 7 kali. Jadi 7 kali. Dalilnya sebagaimana hadis yang lalu berkenaan dengan anjing menjilat air dalam bekas. Dan cara menyucikan najis mughallazah air kencing kanak-kanak laki-laki yang tidak makan selain daripada susu manusia. Ialah dengan merenjikan air secara rata tempat najis tersebut sama ada dalam keadaan najis aini atau hukmi dan sama ada ia terkena pada badan, pakaian atau tempat. Jadi cara najis mukhafafah air kanak-kanak, kencing kanak-kanak yang tak sampai 2 tahun yang ngepek mok dia ni, iaitu kerana sama ada kalau dia jenis maknanya aini, nampak algi air dia beladung gitu, kita ambil dengan kain buruk bekas basah tu renjih. Kalau awak kering dah, macam pagi tadi kencing balik tengok kering dah papan latar, renjih juga di kawasan tu yang kita anggar, di situlah kawasannya dan kita anggar telah melebihi daripada saiz asal tepat letak najis pagi tadi sebelum dia kering. Nah, dia gitu. Kalau kita tak yakin, kat mana tadi najis kering dah? Anak kita memang kencing di baju kita. Tapi kita balik petang tu nak. Kita tak yakin nak basuh kat mana? Kat siku ke, kat lengang ke, kat mana? Jadi tak tahu. Bila tak tahu, selah baju adik basuh. Selah baju lah. Nah, pasal tak yakin? Itu contoh lah. Tak tahu kat mana. Tapi yakin kena. Tapi tak tahu kat mana. Nah, mestilah kena basuh selah baju. Kalau masalah macam tu. Baik, cara menyucikan najis mutawas serta najis lain pada anjing dan babi serta air kencing kanak-kanak laki-laki yang tidak makan selain susu. Ialah dengan mengalirkan air ke atasnya dan dihilangkan kesan-kesannya hingga hilang air najis tersebut dan juga sifatnya warna, rasa atau bau. Sama ada najis aini atau hukmi dan sama ada terkena pada pakaian badan atau tempat. Tetapi tidak mengapa jika warna masih kekal disebabkan susah untuk dihilangkan seperti darah. Baik. Najis mutawassithah. Najis yang banyak kan? Naik air kecil orang. Taik orang, taik lembu, taik kambing, air kecil kucing. Tak? Kita kesak dulu, buang juzuk dia. Ambil dengan sabuk pun semua. Kita basuh. Lepas tu kita wik lalu air sekali. Tangga dah besar, lalu air sekali. Air yang mengalir. Kalau tempat yang tak boleh air mengalir, maka dimaaf. Kita letak air biar berdadung, ambil dengan kain akak. Ambil dengan kain akak, maka kesan itu najis yang dimaaf. Tak? Umpamanya kapek. Nak akak dengan robok-robok pula. Ni kecil-kecil yang tak kapek. Nak bahan air lalu, habis jeruk selah kapek. Tak? Sopa lagi dengan peti, tali bising, peti sejuk lagi. Takkan nak akak. Nampak? Dagang Islam ni nak memudahkan, maka pekuk gitu, ya, biar lekat di kain, tu dia ambil air, letak atas dia, jiruh atas dia, ambil pulak dengan kain, jiruh atas dia, ambil kain, sekiranya pada uruh, nampak bersih kawasan itu. Deh, dan kesan-kesan di bawah dia itu, ya, dimaaf. Deh, kerana keberatan. Maka syarak ni dia mengundang akan keringanan apabila menjadi terlalu berat. Kata Imam Syafi'i, al-umuru idza daqat iztasa'at. Perkara-perkara itu apabila terlampau terkepit sangat, maka diluaskan sedikit. Deh, ni langgar. Yang kena akak pula gobok-gobok. Kicin tak kapek, nyanyi pula. Sekejap hari upah orang. Ha, nak akak kapek. Lepas tu ubah pula esok kicin pula. Lalu rebus lepek tuan rumah. Nah. Ha. Menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Ha, menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Jadi kulit bangkai dia boleh jadi suci. Cara menyucikan air dengan samak. Kita nak faham pasal apa kita nak sucikan kulit bangkai ini. Sebab kulit bangkai ini hukumnya najis. Apa makna kulit bangkai? Kulit bangkai ialah kulit binatang yang mati tidak semeleh. Ataupun binatang yang disemeleh tapi tidak boleh makan. Ha, pertama binatang yang mati tidak semeleh, iaitu makulah. Binatang yang kita makan, ayam, itik, kambing, lembu, langgar di lori, mampu kerah. Nah, ha? Kulit dia tu najis. Nah, ha? Atau mati sendiri, lembu dak dan nak semeleh, kulit dia adalah najis. Nah, ha? Kambing mati sendiri, ha? Mati beranak. Nah, ha? Kulit ibu kambing tu najis. Kalau kita semeleh jadi suci. Nah, ha? Atau binatang yang kita semeleh tapi jenis tak boleh makan. Macam rimah kita semeleh. Najis juga kulit dia. Ha, tiap-tiap kulit najis lain pada kulit anjing, kulit babi boleh jadi suci dengan cara disamuk. Jadi masalah samuk hanyalah masalah membersihkan kulit. Bukan masalah basuh najis mughallazah. Kita salah faham. Basuh najis mughallazah dia kata samuk. Bukan samuk. Dia kata kalau anjing kecil kat tangga rumah kita, macam mana cara samuk? Eh, buat apa nak pergi samuk? Mana boleh samuk tangga? Yang boleh samuk hanya kulit. Jadi samuk untuk bab kulit sahaja. Ha? Najis mughallazah bukan samuk. Basuh. Nabi tak kata fadbiru. Nabi kata farsilu. Sab'ah. Basuh 7 kali. Tapi dalam bab kulit bangkai, iza dubiral ihabu, nampak? Faqat tahul. Bila disamuk kulit bangkai, jadi suci. Jadi samuk ni perkataan yang berkait dengan kulit bangkai. Kalau anjing babi bukan samuk, basuh. Neh. Kita tak faham samuk. Bukan samuk. Tak boleh samuk. Anjing babi mana boleh samuk? Tak, basuh. Bukan samuk. Ha. Baik. Erti samuk ialah membuang segala lendir-lendir yang boleh merosak yang ada pada kulit. Jika ia terus kekal padanya. Jadi, cara samuknya kita buang segala lendir, lemak, daging, orak yang ada pada kulit. Dengan benda-benda bahan yang panas dan tajam. Ha, dengan tawas. Tak, dengan tahi burung merpati yang zaman dulu. Tak, dengan benda-benda yang ada sifat keras. Kalau zaman ini, dengan bahan kimia. Ha, ini, tak, ini canggih lah, bahan kimia di kilang. Di mana sekiranya kita meletakkan kulit tersebut dalam air, ia tidak lagi akan berbau busuk dan rosak. Sebab kalau dia ada lendir-lendir yang degih dalam tanggal lagi, dia akan jadi bau busuk. Bila ada bau busuk, samuk itu tidak sah, masih lagi bernama kulit najis. Kalau kita tanggal habis dah, ha, maka kita kenakan air tidak lagi busuk, maka jadilah samuk kita itu sah pada syarak. Alat yang digunakan ikut suka kita. Nak guna apa? Benda yang boleh menanggalkan lendir-lendir pada kulit. Kau pandai nak guna apa pun. Nah, sekalipun benda yang najis seperti tahi burung merpati, dia kerah baik burung merpati. Nah, buat samuk kulit. Lendir-lendir dia tanggal habis, tinggal kulit saja. Tak ada masalah. Sekarang menggunakan alat kimia-kimia, asid-asid, yang lebih canggih, lebih mudah. Tak, mudah lah ni. Di kilang-kilang yang buat beg kulit, baju kulit, boleh pakai daripada Amerika, daripada Jepun, kau pandai mana? Daripada Jerman 206 boleh belaka. Faham? Bukan mesti daripada Mekah, tak. Dan kerana tidak disyaratkan orang yang sama itu beragama Islam, tak syarat. Neh. Yang syarat Islam semeleh Alkitab Islam. Nah, dalam bab sama, ayah ping sama boleh. Dia gitu. Wakil kerajaan langit boleh juga. Nah, sebab ulama kata kafir. Nah, dia masuk bab kafir juga. Kafir yang macam-macam jenis kafir, mai kafir ni bintang 3. Tiga lain atas dahi. boleh berlaku. Nah, tak ada masalah. Sebab itulah baju kulit, barangan kulit, nah, produk-produk kulit daripada negara-negara kafir lain pada kulit anjing, kulit babi, kita boleh pakai awak sembahyang. Dan memang samak zaman sekarang ini lebih baik daripada samak teknik zaman dahulu, kerana samak zaman ini lebih canggih menggunakan kimia-kimia. Siapa dah bau busuk dah baju-baju kulit dia, kasut-kasut kulit, banyakkan barangan kita kulit, boleh pakai jaket kulit. Nak, orang naik motosikal kan jaket kulit 300-400 lah buatan mereka. Boleh. Nak, dia kata dah ni orang kafir sama. Tak ada salah, tak ada syarat. Tak ada syarat. Kalau Tok Imam sama tapi tak tanggal, tak boleh pakai. Dia gitu sebab dia nak bersih, bukan nak siapa yang sama kata Imam ni. Nak. Neh, dia faham tu. Jadi kalau siapa dia pun yang sama, orang beriman yang sama, ulama sama, dok tanggal lemak, dok tanggal lendek, dok boleh pakai. Dok menjadi suci. Kafir sama, tanggal suci, boleh pakai. Neh, bak ni bukan masalah makan. Kulit yang disamuk hanya suci untuk pakaian, tetapi tidak boleh rebuh, guti makan. Walah, tak boleh makan. Neh, yang boleh makan kulit yang kita sembelih. Macam lembu, kita sembelih ke bang kulit boleh eh. Guti-guti-guti-guti silut tepung. Tak ada masalah. Nah, sabda Rasulullah, "Iza dubiral ihabu faqat tahur." Apabila di kulit disamak, maka sungguhnya ia telah suci. Satu hari Rasulullah berjalan, dengan para sahabat dan lihat seekor bangkai kambing, di tepi, sebuah tasik. Maka Nabi Rasulullah kata, "Kenapa dibiarkan? Tidak diambil manfaat dengan bangkai kambing itu?" Maka jawab sahabat, "Tidakkah ia najis?" Maka Nabi pun menjawab dengan hadis ini. Nampak? Iza dubirul ihabu faqat tahur. Apabila disamuk akan kulit yang najis, kulit bangkai, maka jadilah faqat tu sungguh bukan main-main. Tahur telah pun menjadi suci. Jadi tak ada masalah. Semua kulit binatang yang najis boleh kita samuk, melainkan anjing dan babi. Sebutlah binatang apa pun, kita boleh samuk. Dan bila kita dah suci, boleh dipakai buat sembahyang, boleh dipakai buat mengerjakan fardu haji, tak ada masalah. Pasal suci, buat sembahyang boleh. Umpamanya kita buat jubah jadi Tok Imam, kulit rimah. Faham tak? Kita samuk kulit rimah buat jubah. Tak? Seluar kulit jirafah. Kita sama. Piah kulit kura. Kita sama. Tak ada masalah. Sebut binatang apa pun, dinosaur ke apa ke, kalau kita jumpa kulit dia, kita sama. Maknanya bersih. Faqat tahur. Nabi confirm dah. Faqat kot ni bukan main-main, bukan gurau, bukan bakit lawak. Kot litahqiq orang ngaji nahu. Sungguh telah pun menjadi suci. Telah pun menjadi suci. Tak? Rasa bimbang. Tapi syarat ni lah. Bersih daripada lendir, daripada daging, benda yang boleh mengulangkan balik menjadi busuk apabila tercelup air ataupun menjadi basah. Kulit yang telah disamak wajib dibasuh semula dengan air disebabkan ubat-ubat yang najis yang digunakan untuk menyamakkan. Bila kita selesai hak gahar tang, wajib kena basuh sekali dengan air lalu. Ini perkataan yang disetujui oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh. Atau disebabkan ubat-ubat yang menjadi najis disebabkan terkena kulit sebelum ia menjadi suci. Ubat kita guna suci, kita pun tabur di atas kulit bakar kotor. Jadi bila kita tabur, ubat tu menjadi najis. Maka kesan pada ubat tu kita kena basuh dulu sekali. Ada Tok Guru yang pesan, kalau samak daripada negeri orang kapir ni, seperti beg kulit, tali pinggang kulit, kita kena air lalu dulu sekali. Sebab mungkin pada proses menyamak mereka itu, mereka tidak basuh dengan bersih. Bersih dah tu, tapi tangan-tangan mereka kotor apa semua. Tak pegang pula beg kulit tu apa semua. Tak umpamanya, basuh dulu sekali. Tapi jangan direndam pula. Jadi punah janam pula dah beg kulit, direndam air, bos sabun, bola mesin basuh. Nah, esok dah jadi big duit dah, jadi supik dulunya. Jadi boleh pakai buat semayang, boleh buat piang, boleh buat baju, boleh apa, boleh buat big kulit, boleh jadi tali pinggang, boleh buat dalam kocek, tak ada masalah dah. Bulu tak boleh. Bulu binatang tu tak boleh. Binatang yang tidak dimakan, tak boleh pakai buat semayang. Dia tidak suci. Menurut pendapat mazhab Syafi'i. Macam bulu musang artik. Bulu musang arti. Ming. Pakai orang putih pakai bulu tekor. Baju kok dia bulu tekor. Negeri-negeri sejuk lah. Ada kan bulu tekor. Bulu kembang. Dia buh dia biasa bulu tekor lah. Bulu musang artik. Mahal. 5,000 selah. Ning bayura pakai. Bulu tekor. Molek-molek ada. Tak boleh tu. Tu najis. Tak boleh. Najis. Kalau kulit berserta dengan bulu boleh. Bulu kambing, bulu uta. Hal tu boleh buh dalam rumah. Bulu uta mari dari tanah Arab ditulis. Bulu uta kulit kambing ada tulis ayat Quran. Boleh. Dah. Najis yang dimaafkan wallahu a'lam. Ada soalan. Adakah permainan bola sepak itu dikategorikan dalam satu perjudian? Yang kedua, bagaimana dengan peminat atau penonton satu-satu permainan? Adakah ia satu dosa? Soalan ditanya, main bola sepak ni judi ke tak? Kalau main bola sepak, tengok tidak ada pertaruhan, bukan judi. Judi ni pertaruhan di antara dua kumpulan ataupun lebih. Dan mana-mana yang beruntung menang, dia akan mengaut keuntungan daripada taruhan yang diberikan, yang dikeluar, dibelanjakan oleh pihak yang masuk berserta. Itu judi. Kalau penganjur yang buat hadiah dan pemain itu yang berebut hadiah, tidak dikatakan judi. Dia mesti daripada pihak yang bermain mengeluarkan juga belanja. Baru jadi judi sebagai taruhan. Ataupun dua pihak dia berlawan. Satu hadiah, duit. Tapi duit itu hanya dikeluar oleh sebelah pihak. Umpama saya lawan dengan jimat badminton. Kita lawan dulu. Saya wui kalau jimat boleh menang lawan saya RM1,000. Tapi kalau saya menang, jimat tak payah bayar sekepeng. Bukan judi. Itu dibenarkan syarak. Judi ni kalau saya menang, jimat kena bayar RM1,000. Kalau jimat menang, saya bayar RM1,000. Faham lagi? Kalau sebelah, tak jadi. Jadi, kalau bola saja main, bukan perjudian. Dia kena orang tukang taruh tu pula. Tak. Mereka antara permain, dia ada taruh. Baru jadi judi. Kalau hadiah daripada penganjur, bukan judi. Yang kedua, bagaimana peminat atau penonton satu-satu permainan? Adakah ia satu dosa? Belum tentulah. Sebab dia ni sokam. Dosa ni mendedahkan aurat. Meninggalkan solat. Tak. Dia panggil aridi. Diri sokang ni tak dosa. Haram ni aridi. Benda nak mari ke diam. Dengan sebab mendedahkan aurat. Dan dia cuai sembahyang. Meninggalkan benda yang diwajib diperdukan. Barulah jadi. Satu dosa. Dia tak macam zina. Zina ni dia haram zati dia panggil. Diri zina tu haram dah. Tak, jadi tak boleh kita nak kata zina tak haram. Mereka tinggal sembahyang. Dia kata diri dia tu haram dah. Mini arak boleh tapi kena pergi surah tengok. Ada boleh gitu. Wani arak tu diri. Zatiyah. Dia bukan aridiyah. Ada pun permainan ni dia aridi. Dia asalnya harus. Bila haru, nak mari haram tu baru datang ke liang. Dengan sebab taruh. Dengan sebab dok semayang. Dan mendedahkan aurat. Macam macam ni lah. Jawab dah. Jawab sama dah. Musyabah bil judi. Yang diserupakan dengan judi. Nak kata judi 100% tak boleh. Tak. Tetapi ada tu guru yang katakan makan harta orang secara batin. 80 riyal seorang kena keluar. Dah 2,000 orang dah nak 160,000. Faham? Dah bayar patah pun 5,000 pun sini. Sampai 50,000, 60,000 dapat kotongan. Secara mudah dalam masa yang begitu dekat. 2 hari saja buat kerja. Walaupun seorang akan rugi RM80 saja, dah 2,000 orang. Nampak? Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Mengaut keuntungan yang begitu cepat dalam masa terdekat di atas kerugian orang yang ramai secara individu. Boleh terangkan niat wajib semayang jamak, yaitu qasar, takdim dan takhir. Niat jamak qasar, aku semayang fardu zuhur, jamak takdim serta asar, qasar. Gitu lah. Kalau jamak tarikh aku semayang fardu zuhur, jamak takhir serta asar, qasar. Kalau tak qasar, niat jamak lah. Aku semayang fardu zuhur, jamak serta asar, takdim. Ataupun dulu. Aku semayang fardu maghrib, jamak serta isyak takdim ataupun dulu. Kalau tak puasa, kalau ada puasa kita nak sembahyang maghrib isyak dalam waktu maghrib sekaligus jamak takdim puasa orang panggil. Maksud niat tu aku sembahyang fardu maghrib, jamak takdim serta isyak puasa, neh. Kalau jamak takhir, niat masa mana? Niat dalam waktu yang pertama. Kita tak sembahyang lagi, kita nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Tak, jadi dalam waktu maghrib tu kita duduklah kedai lagi. Duduk musafir, tak, duduk kerja lagi. Maka sebelum habis waktu maghrib, dalam hati kita mesti berniat nak sembahyang waktu sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Jadi bila masuk waktu isyak, kita tidak berdosa meninggalkan sembahyang maghrib kerana telah niat nak mentakhirkan maghrib di dalam waktu isyak. Ini kena niat dulu, kena jaga. Jamak tak, jamak takdim tak payah. Dalam sembahyang tu selalu dah. Dah. Saya musafir 7 hari, adakah saya boleh sembahyang jamak qasar selama 3 hari ataupun sembahyang jamak qasar dalam perjalanan pergi dan balik saja? Dia 7 hari tak 7 hari tak ada kira. Kita qasar daripada awal ni. Kita nak pergi Kuala Lumpur 7 hari. Bila kita nak pergi Kuala Lumpur 7 hari seminggu, maka kita sampai saja di mukim Kuala Lumpur, maka hilanglah nama musafir. Kita telah pun mendapat nama baru, iaitu pemukim Kuala Lumpur. Kerana makna ta'rif mukim, orang yang singgah pada suatu negeri atau kampung 4 hari dan ke atas. Maka dia singgah di sini 7 hari. Walaupun baru singgah, dia panggil pemukim Kuala Lumpur. Kerana dia niat nak duduk 7 hari. Jadi nampak dah, selamat datang ke Kuala Lumpur. Maka hilang nama musafir, dia telah bernama mukim. Bila bernama mukim, haramlah mengambil rukhsah musafir, iaitu jamak dan qasar. Yang kata 3 hari ni, dia nak duduk, tak nak singgah tak sampai 4 hari. 3 hari, 2 hari, sehari, setengah hari, 2 jam atau 1 minit saja. Selama mana dia nak niat nak singgah tu tak sampai 4 hari, walaupun dia sampai dah Kuala Lumpur, tapi dia niat kosak nak singgah hanya 3 hari atau kurang, maka orang ini masih bernama musafir yang singgah pada suatu tempat. Belum lagi layak bernama mukim, kerana mukim maksudnya orang nak singgah 4 hari dan ke atas. Ni dia singgah 3 hari. Walaupun dia singgah, duduk di dua tetang itu, tak berjalan, tak apa, dipanggil musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Bila masih ada nama musafir pada batang tubuh kita, maka sah, harus kita melakukan rukhsah, jamak dan qasar. Hak silapnya banyak, dia kata kalau kita nak pergi 7 hari, kita sapa tu 3 hari boleh jamak qasar. Tidak kena. Tak ada ulama' kata lagu tu. Ustaz ada kata, tapi ulama' tak sebutlah kita fiqh lagu tu. Orang yang niat nak sehingga 4 hari dan ke atas, maka namanya mukim. Siapa tak boleh selalu dah. Leh. Ha. Jadi pada masalah ni, dia nak duduk 7 hari di Kuala Lumpur, dia hanya nama musafir, pergi dan keluar balik. Bila dia sampai Kuala Lumpur, hilang nama musafir kerana dia nama pemukim. Mukim haram jamak qasar. Bila nak balik ke Terengganu, dia pun keluar. Siapa di sepadang Gombak tu, dekat universiti UIA tu, hilang nama pemukim Kuala Lumpur, maka musafirlah dia. Bermulalah nama musafir, start pada tu dekat tu tu, boleh dah nak jamak qasar. Kerana perjalanannya lebih daripada 89 km, iaitu 480 km Terengganu. Dah, faham tu. Saya bekerja sebagai pemandu bas yang berang alik ke Kuala Lumpur. Soalannya, adakah saya boleh semayang jamak qasar? Boleh. Kerana Kuala Lumpur Terengganu ni 480 km. Tak, lebih daripada 56 batu, 89 atau 90 kilometer. Tak, boleh, tak ada masalah. Dah betul ke tak? Tengok keadaan kerja kita. Tak, kalau kerja kita itu tidak menyempat kita nak buat, sehingga maknanya gaduh-gaduh, maka kita dibenarkan jamak qasar. Nah, tapi kita relax, jalanannya lewat, pukul 10.30 baru tolak bas, maka afdal kita melakukan secara tamam, tidak secara qasar. Dan secara tidak secara jamak. Faham? Tidak secara jamak. Sebab mudah. Kemudahan tu ada. Nah, tengok akal. Mudah ataupun tidak. Nah, sebab kalau hari-hari duk bahan kosong jadi rugi dah pula. Nah, tapi tak ada masalah. Ada ulama' yang mengharuskan dia. Habis masalah ni. Hukum makan buah-buahan yang telah ditebuk oleh binatang. Buah yang telah ditebuk oleh binatang. Boleh makan? Boleh makan. Sekalipun ditebuk oleh anjing. Boleh makan? Cuma kalau kita tengok anjing yang makan, maka bekas gigi tu wajib dibasuh, kata ulama, dengan air tanah. Jangan beruh, hancur pulak buah. So, bagaimana anjing yang menggigit binatang kita, arnab dan sebagainya, dia kejar anjing mu'alamah, maka kita boleh makan walaupun digigit oleh anjing. Itu contoh. Dan ni binatang makan buah. Umpamanya digigit oleh apa? Digigit oleh musang. Musang air liur dia najis tak? Tak najis. Tak najis. Air kecil dia najis. Kita tengok air liur musang berjauh-jauh orang atau buah jambu. Tak ada apa-apa. Basuh gitu je lah. Basuh bukan kerana najis, kerana diluakti oleh syarak. Tak? Dia gitu. Boleh makan pak tebuk oleh binatang. Benarkah haram semayang sunat jika masih ada semayang fardu yang belum diqadha? Bolehkah undangan majlis jamuan perkahwinan dikirim duit pada seorang sebagai wakil kerana tidak dapat hadir? Wajibkah hadir kalau yang menjemput hanyalah wakil tuan rumah? Baik. Dia kata benar tak kalau kita ada qadha haram semayang sunat? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan dia mengatakan siapa yang meninggalkan solat yang wajib, maka wajiblah dibayar hutang itu dengan segera. Ditinggal tu benda yang wajib. Dengan sengaja, wajib bayar dengan segera. Kalau tidak sengaja, maka dimaaf, dilonggarkan sedikit. Boleh diluaskan waktu. Boleh kodok sangkalkan umpama. Tapi kalau hutang yang wajib yang kita tinggal dengan sengaja, macam zaman dulu, zaman lara apa semua, wajib kobor. Tidak anggur. Itu sembahyang ini dia yang sepakat oleh ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Di dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, wajib kena qadha tinggal dengan sengaja. Cuma kalau kita tak larat nak buat sekaligus, ada kerja nak berehat apa semua, buatlah qadha yang kita dang. Kita semayang fardu zuhur, buat zuhur qadha saja. Semayang fardu asar, jangan kalau boleh jangan tinggallah. Bayar qadha tu. Kemudian sebahagian daripada ulama mengatakan barang siapa yang belum, yang tidak mahu mengerjakan yang wajib ini, bayar hutang, dia tidak boleh mengerjakan sunat. Dan kalau dia buat juga yang sunat, amalannya itu tergantung. Kerana dia tidak mahu mengerjakan yang wajib. Kerana tidak diterima puasa sunat Syawal saja. Sedangkan Ramadan dia bahan nasi buku. Itu diterima di tasawuf pada akal. Dia tak mahu semayang puasa Ramadan. Dia nak puasa Syawal ambil kelebihan 6 hari. Ramadan tinggal terserik tak puasa sikit. Adakah ada diterima puasa? Tak terimalah, tergantung dengan sebab meninggalkan yang fardu. Maka dia mengerjakan semayang sunat adalah tergantung mengikut setengah ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, kerana dia masih tidak mahu mengerjakan hutang yang wajib. Kerana hutang Allah yang wajib itu mustahak untuk dibayar dulu. Fadainullahi ahaku an yaqda. Maka hutang Allah terlebih mustahak dibayar dahulu. Nah, kalau kita hutang orang, hutang 1,000. Lepas tu kita bayar hutang dia, dia hadiah gula sekali. Itu sunat. Nak beri hadiah. Sebab kita bayar hutang 1,000, bayar dah. Sunat. Tapi kita nak bayar hak 1,000 tu. Kita beri gula sekali hadiah. Mana? Nampak marah tu orang dia. Begitu juga dengan hutang semayang yang wajib. Kita hak banyak tinggal ni, nak buatlah sedikit. Mohon dipanjangkan umur. Semoga kita dapat sempat membayar hutang-hutang. Walaupun sedikit. Taklah. Tapi istiqamah. InsyaAllah Tuhan akan beri kesempatan kepada kita dan keringanan sehat tubuh badan untuk sempat membayar. Jadi ada ulama mengatakan wajib itu tetap wajib, dan kalau dibuat juga yang sunat tetap sah. Nampak? Tetap juga sah. Cara yang terbaik itu dihimpunkan fatwa-fatwa tersebut. Kalau nak buat sunat, jangan lupa buat yang qadha. Buatlah sama-sama. Hak qadha pun bayar, hak sunat pun berasa nak buat sunat, buat. Tapi yang mana paling lebih? Yang paling lebih membayar hutang-hutang yang fardu dulu. Habis itu. Bolehkah undangan majlis jamuan perkara dikirim duit pada seorang sebagai wakil kerana tidak dapat hadir? Wajibkah hadir kalau yang menjemput hanyalah wakil tu orang rumah? Baik. Dia dalam kita nak pergi tengok orang menjemput kahwin ni, tak wajib bawa hadiah. Bawa hadiah ini adalah sunat, satu anjuran dan merupakan perintah secara umum. Bukan mesti majlis kahwin, tetapi pada mana-manalah keadaan kita ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW suka memberi hadiah. Kerana hadiah ini mengundang kasih sayang. Nah, tahabau tahadu. Sentiasa kamu memberi hadiah, saling memberi hadiah, kamu akan jadi saling berkasih sayang. Nampak? Saling memberi hadiah, saling berkasih sayang. Jadi perintah ini umum. Maka bila kita beri hadiah pada ketika majlis kahwin, diiktiraf oleh syarak menjadi uruf setempat. Dan tidak ada larangan oleh syarak mana-mana nas yang larang kita beri hadiah, beri gula ke beri duit kepada tuan rumah. Kerana hadiah ini ada tuntutan syarak pada bila-bila masa. Tidak disyakatkan dengan masa-masa yang tertentu. Tak, bukan hari jadi ulang tahun saja. Ha? Tahadau, tahabu, sentiasa kita beri hadiah, kita akan jadi kasih sayang. Tahadau, tahabu. Unjuk mengunjuk, beri memberi, tahabu, kamu akan jadi saling kasih sayang. Jadi urufnya di tempat kita orang beri duit. Tak. Ha, jadi tidak salah. Al-urf muhakkam, urf, kebiasaan adat tempat itu juga diiktiraf oleh syarak. Nah, dibolehkan. Jadi kalau kita tak pergi, kita nak kirim dia hadiah, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah pihak yang nak memberi. Pihak tuan rumah tu yang pelik. Yang nak hadiah. Jangan. Orang beri boleh ambil, orang tak beri kita senyum manis. Nah, jangan senyum kita tawa hai belmo. Nah, maksud salam tu tak ada benda. Jadi kering-kering muka. Nah, riak tu riak lain. Nah. Jadi kalau orang beri boleh ambil, boleh tak ambil. Kalau orang tak beri tak ada masalah. Batu kita betulkan niat. Aulim wala bisyatin. Perintah beri makan ni ialah beri makan secara percuma, beri makan atas dasar suka gembira boleh natu, beri makan atas dasar seronoknya kita dan sebagai satu majlis untuk i'lankan bahawa anak kita telah pun ada suami. Itu contohlah. Jadi dalam pada itu kita ikhlas dah, orang beri juga boleh ambil. Kalau orang kita ambil orang kata tak ikhlas, tak boleh. Jadi su'uzoni pada orang pula. Kerana Al-Imam Syafi'i, Imam Hanafi, pernah diundang mengajar di depan khalifah di istana, di masjid. Khalifah beri bukan 10 riyal, ribuan wang dinar mah. Imam Syafi'i yang bapak warak sekali ambil juga. Dan dia tidak kosak nak harta orang. Nah, jadi kita ni buat majlis makan, jangan niat nak orang, orang beri, nak ambil tak apa, tambah ambil pun tak apa. Tapi dah kalau siapa kelaziman seolah-olah jadi macam satu benda yang wajib, jadi masalah lah. Sehingga orang yang tengah makan tiba-tiba teringat dak bawa piti, dak habis nasi nak makan, dak lalu pasal nak semua kok mana kek gi. Ha, jadi susah dah pula dia. Nah, itu jadi satu masalah. Nah, akhir-akhirnya berlakulah yang telah berlaku, lipat tisu tupang ating kat tangan ramai-ramai. Nah, jadi sekarang tuan rumah pula boleh dosa. Nata mana dak reti bahasa dia kata. Ha, masih dibuka sekarang. Dah, jadi satu hal. Jadi kita tuan rumah ni jangan nak orang. Kemudian kalau tengah malam sekarang kita buka ada tisu ada apa, kita dengarlah, aku dengar ni mungkin orang ni darurah, piti hilang jatuh cicit tengah jalan. Aku halal, tak ada masalah. Aku beri makan orang ikhlas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.